الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباء بارك الله فيكم terakhir kita telah masuki bab mengenai siwak dan perangai-perangai fitrah. Terkait masalah siwak, kemarin telah kita kaji bahwa bersiwak hukumnya perkara yang sunnah ditekankan. Mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkadatun. Dari dalil yang beliau sebutkan menunjukkan atas bahwa siwak adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan kesunahan ini fi jami'il awqat, di seluruh waktu. Hatta disa'im fi jami'il yawm, sampai bagi orang yang berpuasa di seluruh hari. Artinya orang yang berpuasa disunnahkan bersiwak baik di awal hari, di tengah hari ataupun di akhir hari. Al-sahih menurut pendapat yang benar. Karena ada khilaf, ada yang berpendapat orang yang berpuasa sunnah siwak itu hanya di awal hari, saat pagi. Kalau sudah tengah hari ke sana makruh. Yang benar, yang sahih, tidak, tetap disunnahkan fi jami'il yawm, di seluruh hari. Kemudian mu'alif juga menyebutkan hafizahullah mengenai beberapa tempat yang siwak lebih ditekankan lagi. Ada beberapa sebutkan situ, yang pertama ketika wudu, kemudian yang berikutnya ketika sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian juga disebutkan ketika bangun dari tidur. Kemudian disebutkan ketika berubahnya bau mulut karena makan atau yang selainnya. Kemudian juga disebutkan ketika akan membaca Al-Quran. Dan kemudian telah kita tambahkan beberapa perkara yang juga disunnahkan atau lebih ditekankan lagi bersiwak. Nah, jadi intinya adalah bersiwak adalah perkara yang disunnahkan, bahkan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena sabda Nabi alaihissalam, as-siwaku mataharatun bilfam mardatun birrab. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan mengenai khisalu al-fitrah, perangai-perangai fitrah. Qala al-muallif hafizahullah, wa minal mazaya allati ja'a biha dinuna al-hanifu khisalu al-fitrah. Dan di antara keistimewaan-keistimewaan yang dibawa oleh agama kita yang lurus, yakni adanya perangai-perangai fitrah. Artinya dalam syariat Islam dibimbingkan, disyariatkan beberapa perangai-perangai fitrah. Allati marra dzikruha fil hadis, yang telah berlalu penyebutannya di dalam hadis yang lalu, yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima. Al-khitanu wal-istihdadu waqassu syaribi wa nadfu al-ibti wa taqlimul adhafir. Fitrah itu ada lima. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur rambut kemaluan, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat mencabut rambut ketiak, yang kelima memotong kuku. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini kata Syekh Hafizahullah, ini menunjukkan keistimewaan agama Islam. Kenapa hal-hal tadi disebut di dalam hadis sebagai perangai-perangai fitrah? Disebut sebagai fitrah. Apa alasannya? Dijelaskan beliau hafizahullah, wa summiyat khisal al-fitrah. Hal-hal tersebut disebut atau dinamai dengan perangai-perangai fitrah karena li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitratil lati fatarallahu 'alaiha al-ibadah. Karena orang yang mengerjakan hal-hal tadi, yang berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur rambut ketiak, mencukur kumis, memotong kuku, orang yang mengerjakan hal-hal tersebut berarti dia telah bersifat dengan kefitrahan. Dia telah bersifat dengan kefitrahan yang Allah telah menfitrahkan para hamba di atas hal tersebut. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menfitrahkan para hamba di atas hal tersebut. Jadi orang yang mengerjakan hal-hal tadi berarti dia telah berperangai, bersifat dengan sifat-sifat kefitrahan. Berarti apa? Kalau yang tidak mengerjakannya, berarti orang tersebut telah berpaling dari kefitrahan. Dia telah berpaling dari fitrahnya sebagai seorang makhluk yang Allah telah fitrahkan sifat tersebut kepadanya. Wa hassahum 'alaiha, dan Allah telah memotivasi para hamba atas hal tersebut. Wastahabbaha lahum, Allah juga mencintai hal-hal tersebut untuk mereka. Liyakunu 'ala akmali sifati wa asyrafiha, agar mereka para hamba berada di atas sifat-sifat yang paling sempurna dan paling mulia. Wa liyakunu 'ala ajmali hay'atin wa ahsani khilqatin, dan agar mereka para hamba berada di atas penampilan yang paling indah dan bentuk yang paling bagus. Ini demikian. Jadi kenapa disebut sebagai khisalul fitrah? Karena orang yang mengerjakan hal-hal tadi berarti dia telah bersifat dengan sifat kefitrahan yang Allah telah fitrahkan para hamba di atasnya. Yang Allah mencintai hal-hal tersebut, memotivasi untuk mengerjakan hal tersebut agar para hamba tadi berada di atas bentuk yang paling sempurna. Berarti menunjukkan lawan dari hal itu apa? Jelek. Lawan dari hal-hal tadi apa? Jelek. Ada orang tidak potong kuku, ada orang tidak potong kumis, itu berarti apa? Jelek. Wahiyya sunnatul qadimatul lati ikhtarahan anbiya'u wattafaqat 'alaiha syara'i', dan sunnah yang terdahulu yang telah para nabi memilihnya. Jadi dia, wahiyya, dan hal-hal tadi itu adalah sunnah yang telah berlalu, yang telah dipilih oleh para nabi. Wattafaqat 'alaiha syara'i', dan syariat-syariat terdahulu bersepakat di atasnya. Jadi khisalul fitrah ini, barakallahu fikum, ini bukan hanya ajarannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi ini adalah ajarannya para anbiya, dan asy-syara'i, syariat-syariat terdahulu bersepakat atas hal ini. Artinya, semua ajaran, semua sepakat mengajarkan untuk mengerjakan hal-hal tadi. Tidak ada satu ajaran pun sebelum Islam yang menyelisih hal itu. Karena ini kan sunnah-sunnah fitrah. Artinya fitrah manusia berada di atasnya. Sehingga semenjak ajaran yang terdahulu sampai ajaran Islam, semua mengajarkan hal ini. Mengajarkan untuk ya memotong kuku, mengajarkan untuk ini seterusnya nanti akan kita bahas. Wahadihil khisalu hiya, dan perangai-perangai tersebut adalah baik yang pertama al-istihdadu. Yang pertama al-istihdadu. Mencukur rambut kemaluan. Kenapa disebut dengan al-istihdad? Wahwa halqul 'ana, istihdad itu adalah memotong, mencukur rambut kemaluan. Wahya asy-sya'run nabitu haula al-faraj, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Summiya istihdadan, perbuatan ini disebut dengan istihdad. Listi'malil hadidah fihi wahyal Musa, karena mempergunakan besi dalam hal ini yaitu al-Musa. Al-Musa, pisau cukur. Al-Musa itu apa? Pisau cukur. Kalau kita ke tukang cukur yang sudah masa dulu, itu kan pakai apa? Pisau cukur yang bisa dibuka begini. Bisa dibuka begini. Sini yang buat pegang, sini yang apa? Tajam. Buat mengeruk pikirnya membotak kepala. Itu al-Musa. Itu yang disebut dengan al-Musa. Nah, kenapa perbuatan tadi disebut dengan istihdad? Karena tadi ketika mengerjakannya menggunakan itu. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun. Di dalam menghilangkan rambut ini terdapat tajmil. Seorang itu berarti apa? Berhias. Wa nadhafah, ya, kebersihan. Dengan menghilangkannya seorang telah berhias dan telah melakukan sebuah kebersihan. Fa yuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi. Dia silahkan menghilangkannya dengan apa-apa yang ia kehendaki. Apa dengan halak tadi, atau dengan yang selainnya. Jadi, meskipun tadi dari penamaan yang menggunakan dari al-istihdad karena menggunakan al-Musa, bukan berarti harus dengan itu. Kata Syekh Hafizullah, silahkan dia hilangkan bima sya'a, dengan apa yang ia kehendaki. Dengan alat apa yang ia kehendaki, apakah dengan gunting atau dengan, ya, istilahnya apa itu sekarang, alat untuk membersihkan. Silakan dengan alat apapun itu, yang jelas maksud dari hal itu terwujud berupa hilangnya rambut tersebut. Dan yang kedua, al-khitan. Wahwa izalatul jildah allati tughatti al-hashafata hatta tabruza al-hashafatu. Yang namanya khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi kepala zakar sehingga terbukalah kepala zakar tersebut. Wa yakunu zamana sighari, dan khitan itu dilakukan di saat kecil. Dan bahkan yang sunnah memang apa? Di saat itu 7 hari. Jadi begitu hari ke-7, selain diberi nama, selain menyembelih aqiqah, di saat itu pula dia khitan. Ini kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa di saat tersebut, intinya di zaman istighar, di masa masih kecil. Ya. Di umur-umur masih kecil. Li'annahu, kenapa alasannya? Li'annahu asyra'u bur'an, lebih cepat sembuhnya. Wa liyansha'a as-saghiru 'ala akmalil ahwal, dan agar si anak kecil tersebut tumbuh di atas sesempurna-sempurna keadaan. Baik, jadi semenjak kecil dia sudah terbiasa bersih. Wa minal hikmati fil khitan, dan di antara hikmah dari khitan itu sendiri adalah tathhirudz dzakar minan najasah al mutahaqqiqah fil qulfah wa ghayru dza wa ghayri dzalika minal fawaid. Di antara hikmah khitan adalah membersihkan zakar dari najasah, dari najis yang terkumpul, yang tertimbun pada kulit tadi, pada kulit penutup tadi. Dengan dikhitan, maka bersih dari najis yang terkumpul di situ. Itu di antara hikmah dan fawaidnya. Wa ghairi dzalika minal fawaid, dan masih ada yang selain itu dari faedah-faedah yang lain. Artinya tidak terbatas itu. Tidak terbatas itu. Di sana ada faedah-faedah yang lain daripada al-khitan. Dan sepengetahuan kita bahwa kedokteran modern pun mengakui tentang bagaimana faedah daripada khitan. Jadi ketika orang-orang kafir mereka berkhitan, bukan karena ajaran agama mereka, tapi karena tadi mengakui bahwa setelah ditinjau dari sisi medis, positif, ya, faedahnya begitu banyak, sehingga mereka pun berkhitan. Adapun kita kaum muslimin, barakallahu fikum, yang pertama tentu kita niatkan adalah al-ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkhitankan putra-putra kita, karena demikianlah dituntunkan bahwa ini termasuk khisalul fitrah. Perangai-perangai fitrah. Untuk kemudian kita tidak mengharamkan adanya faedah-faedah lain daripada kita tersebut yang kita akan juga mendapatkannya. Ini adapun bagi lelaki, al-khitan hukumnya wajib. Al-khitan hukumnya wajib. Adapun bagi wanita, hukumnya apa? Sunnah. Adapun bagi wanita, hukumnya sunnah. Kenapa wanita juga disyariatkan khitan meskipun hukumnya sunnah? Karena tadi, karena ada hadis yang menyebutkan apa? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Jika telah bertemu dua khitan, maka wajib atasnya mandi. Baik. Lafaz tersebut menunjukkan khitan itu juga pada perempuan. Sehingga disebutkan dalam hadis, idzal taqal khitanan, jika telah bertemu dua khitan, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan khitan tidak hanya lelaki tetapi juga wanita. Tetapi yang hukumnya yang berbeda. Adapun pada laki-laki hukumnya wajib, adapun wanita hukumnya sunnah. Kenapa kita katakan wajib pada lelaki? Karena di sana hadis ada yang datang dengan lafaz perintah. Datang dengan lafaz perintah. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Alqi anka syi'ar al-kufr wahtatin." Hilangkan darimu syiar-syiar kekufuran dan berkhitanlah. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Dengan apa perintah? Wahtatin, berkhitanlah. Menunjukkan apa? Wajib. Karena apa? Perintah itu al-aslu fil amr yufid al-wujud. Nah. Adapun bagi wanita tidak sampai kepada wajib tapi sunnah. Yustahabbu fi haqqin nisa 'ala sahih min aqwali ahli al-'ilm. Disunnahkan bagi wanita menurut pendapat yang sahih dari ucapan-ucapan para ulama, dari pendapat-pendapat para ulama. Ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Ibn Baz hafizahullah taala. Rahimahullah taala. Jadi wanita tidak sampai pada wajib tetapi apa? Sunnah. Berikutnya dari khisalul fitrah, waqasu syaribi wa ihfa'uhu. Mencukur kumis dan ihfa. Apa makna ihfa? Wahwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mencukurnya. Bersungguh-sungguh di dalam mencukurnya, maksudnya itu yang diambil banyak. Yang diambil banyak. Jadi kesunahan dalam kumis itu bisa dua pilihan, bisa qas, yaitu hanya mau mencukur, memotong, memangkas, yang itu disebutkan yakni agar kumis tadi tidak sampai menutupi bibir. Itu apa dengan al-qas. Jadi bagaimana digunting sampai tidak lagi menutupi bibir. Atau juga disunahkan berupa ihfa. Ihfa itu mubalaghah fil qas, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mencukur atau memotong, ya ini tadi maksudnya sampai banyak. Adapun mengerik kumis, sebagian ahlul ilm memakruhkannya. Saya Al-Imam Malik rahimahullah, dikerik sampai habis menggunakan apa itu, silet ya, atau yang semisal, sampai habis, sebagian ahlul ilmi memakruhkannya. Adapun ihfa, maka datang dalam hadis lafadznya, ya, ahfu asyawarib, bersungguh-sungguhlah di dalam memotong kumis. Ihfa itu tadi mubalaghah fil qas. Jadi intinya dengan gunting itu sampai dihabiskan, tapi masih dengan dalam batasan gunting. Kan sedalam-dalamnya gunting itu masih ada apa? Sisa. Beda dengan dikerik betul-betul habis. Nah, jadi itu. Imma dengan al-qas, wa imma al-ihfa. Apakah hanya dipendekkan, yaitu intinya bagaimana tidak menutupi bibir, atau al-ihfa, yaitu kita bersungguh-sungguh di dalam memotongnya. Lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Karena di dalam menggunting kumis atau memendekkannya dengan sangat, itu terdapat tajmil, keindahan, wan nadhafah, kebersihan, wa mukhalafatil kuffar, penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Karena orang kafir itu justru memanjangkan kumis. Waqad waradat al-ahadithu fil hafi ala qassihi wa ihfa'ihi, dan sungguh telah datang hadis-hadis yang mendorong, memotivasi atas mencukur kumis atau ya bersungguh-sungguh di dalam mencukurnya. Dan sebaliknya, datang pula hadis-hadis yang memotivasi untuk apa? Wa ihfa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha. Datang hadis yang memotivasi untuk apa? Membiarkan, memelihara jenggot, membiarkan jenggot tadi apa? Terjurai, wa ikramiha, dan memuliakannya. Jadi justru kalau lihyah, jenggot tadi, datang hadis-hadis yang memotivasi untuk i'fa'uhu wa irsaluha wa ikramuha, untuk ya dipelihara, dibiarkan terjurai panjang, dan memuliakannya dengan diberi minyak, disisir, dan seterusnya. Jadi antaranya hadis juzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot, sedisirlah orang-orang majusi. Nah, ini yang dituntunkan di dalam Nabi. Lima fi baqa'il lihyah min al-jamal wa madhharir rajulah. Di mana dengan adanya jenggot tadi terdapat keindahan bagi lelaki. Wa madhharir rajulah, dan penampilan yang bersifat kelaki-lakian. Penampilan yang bersifat kelaki-lakian. Dengan memelihara jenggot, maka akan tampak keindahan bagi laki-laki dan penampilan sebagai seorang laki-laki. Waqad akkasa katsirun minan nasil amra. Tetapi sungguh banyak dari manusia membalik perkara ini. Membalik perkara ini, fasaru yuwaffiruna syawaribahum wa yahliquna lihahum. Maka menjadilah mereka memelihara kumis dalam artian dibiarkan panjang. Dan mereka mencukur habis jenggot mereka. Kerok sampai habis. Atau kalaupun itu enggak dikerok, au yakusunaha, mereka pangkas. Tidak dikerok sampai habis, tapi apa? Dipangkas, dipendekkan, begitu. Au yuhasirunaha fi bitaqin dayyiqin, atau mereka batasi jenggot tadi hanya di tempat tertentu yang sempit. Artinya aslinya dia punya panjang banyak begitu, dari mulai sini dia hanya sisakan yang di sini. Yang sini apa? Dihilangkan. Dia sisakan hanya di bitaqin dayyiq, tempat yang sempit. Lain halnya kalau memang orang tubuhnya di situ ya. Ini yang aslinya banyak, di tempat yang banyak, yang lain dibuang, disisakan di tempat yang sedikit. Yang seperti ini, im'anan fil mukhalafati lil hadi nabawi. Berarti dia apa? Mengakui dengan hal itu penyelisihannya terhadap petunjuk Nabi. Wa taqlidan li'a'da'illahi wa rasulihi. Dia bertaklid, membebek kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa nuzulan 'an simatir rajulah asy-syahamah ila simatin nisa'i as-safalah. Dia berarti telah apa? Turun dari penampilan kelaki-lakian yang penuh dengan keberanian, syahamah, turun kepada perilaku seorang wanita, turun kepada perilaku orang-orang yang rendah. Hatta saduqa alaihim qawlu syair, sehingga sangat pas untuk mereka ucapan penyair, yuqda alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Binasa atas manusia di hari-hari ujiannya sampai dia melihat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Artinya seorang telah tumbang dengan segala ujian-ujian tadi, sehingga dia melihat sesuatu yang tidak hasan, tidak baik, tapi dilihatnya sebagai sesuatu yang apa? Baik. Tadi yang seharusnya memotong kumis itu baik, malah jadi jelek. Mencukur jenggot yang itu jelek, dilihatnya baik. Wa qaulul akhar, ucapan penyair yang lain, wala ajabun annan nisa'a rajalat, walakinna ta'nithur rijali ajib. Tidaklah aneh kalau ada wanita yang berperangai seperti laki-laki. Akan tetapi yang lebih yang aneh itu apa? Ta'nithur rijal, lelaki itu berpenampilan seperti wanita. Itu yang ketiga, yaitu memotong kumis, mencukur kumis. Baik dicukur dalam artian ya agar tidak menutupi bibir, ataupun maksudnya bermubalaghah di dalam mencukurnya itu, yakni mencukur dengan banyak. Yang keempat, wa min khisalil fitrah taqlimu al-adhafir, memotong kuku. Wa huwa qat'uha, yaitu memotongnya, bihaitsu la tutraku tatul, di mana tidak dibiarkan menjadi panjang. Kenapa? Lima fi dzalika min at-tajmil, karena di dalam hal itu, di dalam dia memotong kuku, terdapat tajmil, keindahan, wa izalatil wasakh al-mutarakim tahtaha, dan berarti dia telah menghilangkan kotoran yang bertumpuk di bawahnya. Kuku itu kalau panjang akan bertumpuk kotoran di bawahnya. Wal bu'di an musyabahati siba' al-bahimiyah, dengan memotong pula dia telah menjauh dari menyerupai binatang buas. Karena binatang buas kukunya panjang. Wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyata tawa'ifu min asy-syabab al-mutakhannis. Dan sungguh telah menyelisihi fitrah Nabi ini beberapa kelompok dari pemuda-pemuda yang mutakhannis. Mutakhannis ini Allah alam maknanya, al-khanafis itu maknanya singa. Itu kalau pemuda-pemuda dikatakan mutakhannis, dia itu menyerupai seperti apa? Singa. Atau seperti binatang buas. bukunya panjang-panjang. Wan nisa'i al hamajiyat. Al hamajiyat dikatakan al hamaj itu arri'a minan nas, ya, yaitu manusia yang rendah. Ya, nisa al hamajiyat yaitu para wanita-wanita yang rendah. Jadi yang menyelisihi ini dikatakan oleh penulis hafizahullah berarti apa? Lelaki yang menyerupai binatang buas, wanita-wanita yang itu rendah, yang mereka memunculkan ciri dengan memanjangkan kukunya. Fasaru yutiluna adhafirahum, jadilah mereka memanjangkan kuku-kuku mereka. Mukhalafatan bil hadyi nabawi, menyelisihi petunjuk nabi. Wa imanan bit taqlidil a'la, dan mengakui di dalam bertaklid pada musuh-musuh Allah. Kemudian yang kelima, wa min khisalil fitrah nadful ibti, mencabut rambut ketiak. Ai izalatu sya'r an-nabit fil ibt, itu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Fayusannu izalatu hadha sya'r, maka disunnahkan menghilangkan rambut ini. Bin nadfi, apakah dengan dicabut, awal halq atau dikrok, awal ghairi dzalik atau selain itu, yang intinya dihilangkan. Lima fi izalati hadza syar minan nadhafah, karena di dalam menghilangkan rambut ini terdapat kebersihan. Wa qat'ir raihatil karihah, dan dia telah menghilangkan bau yang tidak enak. Allati tatadha'afu ma'a wujud hadza syar, yang mana bau tidak sedap ini akan berlipat-lipat jika adanya rambut ini. Artinya kan sumber bau dari ketiak. Kalau ini ditambahi dengan adanya rambut yang tidak dicukur, itu akan tata doa. Bau tadi akan semakin semerbak. Nah, dengan dihilangkan itu mengurangi. Itu mengurangi. Baik. Ayuhal muslim, hakadha ja'a dinuna bitashri'i hadhil khisal. Wahai kaum muslimin, demikianlah agama kita datang dengan mensyariatkan perangai-perangai tersebut. Lima fiha minat tajammul wa tanadzuf wa tatahur, karena di dalam hal-hal tadi terdapat keindahan, kebersihan, kesucian. Biyakunal muslim ala ahsani halin wa ajmali madhar, maka seorang muslim itu berada di sebaik-baik keadaan, seindah-indah penampilan. Mukhalifan bidzalika hajjil musyrikin, dalam rangka menyelisihi dengan hal itu ciri-ciri orang-orang musyrikin, petunjuknya orang musyrikin. Walima fi ba'dihha min tamyiz bainar rijali wan nisa, dan karena pada sebagian perangai fitrah tadi ada yang sifatnya itu pembeda antara lelaki dengan wanita, itu seperti dia jenggot, pembeda antara lelaki dan wanita. Liyabqa li kullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsabatu li wadhifatihi fil hayah, agar tetap terjaga bagi masing-masing jenis tadi, lelaki dan wanita, syakhsiyatuhu al-munasabah, kepribadiannya yang memang pas, li wadhifatihi fil hayah, bagi peran dia di dalam kehidupan ini. Laki-laki memunculkan sifat kelaki-lakiannya itu dengan adanya lihyah tadi. Wanita memunculkan sifat kelembutannya masing-masing dengan perannya dalam kehidupan ini. Lakin aba katsirun minal makhdu'in, akan tetapi banyak dari orang-orang yang tertipu ini enggan, enggak mau untuk menampilkan yang seperti ini, ya, yang wanita justru menyupai laki-laki, yang laki menyupai perempuan. Alladzina yadhlimuna anfusahum, yang masing-masing mereka berarti telah menzalimi diri mereka sendiri. Fa abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan kecuali mereka hanya ingin untuk menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wastiradat taqlidi allati la tatanasabu ma'a dinina wa shakhsiyyatina al-islamiyah, mereka enggan kecuali untuk mendatangkan berupa ketaklidan yang tidaklah sesuai dengan agama kita dan kepribadian kita sebagai seorang yang Islam muslim. Wa takhadhu min safalatil gharb aw asy-syarq qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, Mereka mengambil dari orang-orang rendah, orang-orang barat ataupun orang-orang timur sebagai kudwah, sebagai teladan bagi mereka di dalam kepribadian mereka. Jadi intinya orang-orang rendah dari kalangan orang barat atau orang timur itu dijadikan sebagai kudwah mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Berarti mereka telah mengganti sesuatu yang jelek sebagai ganti sesuatu yang tadinya lebih bagus. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti yang baik dengan yang jelek, yang buruk. Wal qas bil kamal, mengganti yang sempurna dengan yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka telah berbuat jahat kriminal kepada diri mereka sendiri dan kepada masyarakat mereka. Waja'u bisunnah sayyi'ah, mereka mendatangkan sunnah yang jelek. Ba'u biithmiha wa ithmi man 'amila biha taba'an lahum, mereka menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya karena mengikuti mereka. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Jadi siapa yang mendatangkan sunnah yang jelek, dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Man da'a ila dhalalatin kana lahu min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, bagi dia dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada orang membuat sebuah tuntunan suatu yang jelek kemudian ditiru orang, maka berarti apa? Dia sendiri dapat dosa karena melakukan perbuatan yang haram. Ketika ditiru oleh orang lain, maka bagi dia juga dosa orang lain tersebut, dia kena dosanya. Selain orang yang meniru kena dosa sendiri, bagi dia dapat dosa. Kalau kita bisa ambil contoh untuk mempermudah, suatu perbuatan haram dosanya 10. Dia mengerjakan, dia dapat 10. Ada orang lain meniru, orang lain dapat 10, dia dapat tambahan 10 lagi, jadi 20. Ada orang lain yang lagi, maka dia tambah 30 dan seterusnya. Maka berat bagi orang yang menjadi pencetus sebuah keburukan. Sehingga ya jangan sampai seorang itu menjadi contohan di dalam kejelekan. Di sana ada hadis yang menunjukkan tentang waktu kapan kita diberi istilahnya apa, tenggang waktu di dalam memotong hal-hal tadi. Seperti dalam hadis Anas, beliau berkata, wukita lana fi qasri syaribi wa taqlimil azfar wa nadfil ibti wa halqil ana an la natruka akthara min 40 lailatan. Diberi waktu bagi kita di dalam mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut rambut ketiak serta mencukur rambut kemaluan, untuk kita tidak meninggalkannya atau membiarkannya lebih dari 40 malam. 40 hari. Hadis akhrajahu Muslim. Jadi barakallahu fikum, di situ ada waktu selama 40 hari. Artinya jangan sampai lebih daripada itu. Kalau sebelum itu dipotong ya bagus. Tapi jangan sampai lebih daripada itu. Di dalam empat perkara yang tadi disebutkan, kumis, kemudian ketiak, rambut kemaluan dan kuku. Jadi barakallahu fikum, kita cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan mungkin. Nah, jika tidak ya. Fitrah selain hitam ini, apakah memang disunahkan untuk dikerjakan pada hari kita? Baik. Jadi disebutkan bahwa ada hadis yang terkait bahwa di hari Jumat itu apa? Disunahkan untuk mandi dan bersih-bersih. Ya, mandi kasada. Siapa yang mandi di situ kemudian disebutkan lafaz wa yatatahhar. Dan dia bersih-bersih diri. Ibn Hajar rahimahullah mengambil pelajaran daripada lafaz at-tuhr wa yatatahhar min tuhrin, dan dia bersih-bersih dari benar-benar berbuat bersih-bersih tadi. Setelah disebutkan kata mandi, ini menunjukkan dia lebih dari sekedar mandi, yaitu dia melakukan bersih-bersih diri yang lain. Apa itu? Dibawa oleh Ibn Hajar rahimahullah, yaitu tadi memotong kuku, memotong rambut, dan seterusnya. Jadi intinya karena disebutkan bahwa sunnah hari Jumat mandi dan bersih-bersih. Mesti bersih-bersih itu apa? Tadi mengelakukan hal-hal tadi, karena memang sebagaimana disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwa di dalam hal-hal tadi terdapat apa? Kebersihan. Nah, jadi itu. Adapun penyebutan secara khusus untuk ini memang tidak ada. Tapi yang ada sunnahkan untuk bersih-bersih. Nah, di antara mana bersih-bersih diri? Tadi memotong kuku, rambut ketiak dan seterusnya. Demikian. Nah, jadi kesimpulannya disunahkan di hari Jumat. Yang lain? Oke. Nah. Mandi Jumat, kalau langsung mandi tanpa berwudu terlebih dahulu, ya dia mandi Jumatnya sah, tapi dia nanti harus wudu lagi karena dia bukan mandi mengangkat hadas besar sehingga tidak mewakili mengangkat hadas kecil. Jadi setelah mandi, ketika dia ingin sholat, ya dia wudu lagi. Beda kalau orang bermandinya karena mandi mengangkat dari hadas besar, maka ketika itu meskipun dia hanya langsung mandi, dia telah terangkat pula hadas ashharnya. Tapi kalau mandi Jumat kan mandi sunnah yang bukan dalam rangka mengangkat hadas, sehingga tetap kalau dia nggak diawali dengan wudu, nanti dia wudu. Demikian. Ya. Kalau memang kamar mandi tadi belum dipakai, baru dibikin, ya boleh. Karena dia statusnya belum jadi kamar mandi, belum dipakai. Tapi sudah jadi, terus sudah dipakai. Kalaupun jadi dan belum difungsikan juga masih boleh, karena dia belum difungsikan. Tapi setelah difungsikan, artinya sudah betul-betul jadi tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat, berarti kan sudah difungsikan, maka ketika itu sudah menjadi hukum dia, hukum khala. Berarti apa tadi? Hukum-hukum khala berlaku di situ. Tapi demikian juga masjid, karena masjid itu intinya kan masjid tempat yang sudah diwakafkan untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Maka ketika belum, berarti kan belum difungsikan sebagai tempat khusus untuk sholat berjamaah. Yang telah diwakafkan, telah dibangun, dan telah difungsikan, maka berarti dia telah mengambil hukum masjid sebelum duduk tahiyatul masjid terlebih dahulu. طيب والله على بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل بارك الله فيك